belum selesai kening kita berkeringat disebabkan berbagai kemaksiatan yang terjadi di muka bumi yang terus semakin meningkat. Ternyata kondisi itu diperparah oleh bermunculannya manusia-manusia yang secara terang-terangan dan demonstratif mencela simbol-simbol Islam, bahkan mencela, menghinakan atribut-atribut resmi Islam, keyakinan dan akidah kaum muslimin. Sebagiannya bernada istihza, bernada mengolok-ngolok agama ini, mengolok-ngolok kitab suci umat Islam, Al-Quran, mengolok-ngolok nabi-nabi Allah dan Rasulnya, bahkan mengolok-ngolok Allah subhanahu wa ta'ala. Berbagai perbuatan dan ucapan-ucapan yang bisa menyeret pelakunya kepada kekufuran kalau dia tidak bertaubat, keluar dari Islam kalau dia tidak segera bertaubat dan meminta maaf kepada Allah dan menjelaskan kepada umat tentang kemungkaran yang dia lakukan. Kaum muslimin, hamba Allah yang semoga dimuliakannya, di tengah-tengah kita memperingati salah satu hari raya besar Islam, Idul Adha, hari raya kurban, umat Islam bersenang, bergembira. Beberapa hari sebelumnya telah mempersiapkan diri, baik dia posisinya sebagai mudhahi, seorang yang berencana untuk menyembelih seekor kurban, dia mempersiapkan dirinya, mengagungkan hari-hari tersebut, mengamalkan beberapa sunnah Nabi dengan senang hati dan lapang dada. Ataupun umat Islam yang juga menyibukkan diri membantu saudara-saudaranya yang hendak menyembelih hewan kurbannya, entah dia sebagai panitia atau dia seorang yang membantu penyembelihannya, semuanya melakukan dengan penuh kegembiraan, dengan petikan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di hari-hari itu pula kita dikejutkan dan disedihkan oleh adanya sekelompok manusia yang kalau seandainya itu bermunculan dari kaum kuffar yang jelas-jelas kafir, menyatakan dirinya bukan sebagai muslim, tidak bernamakan dengan nama-nama yang bernuansa Islam, jelas-jelas menyatakan dirinya Yahudi atau Nasrani, mungkin kesedihan itu tidak akan sebesar munculnya berbagai kemungkaran itu dari orang-orang yang berpakaian dengan pakaian Islam, dari orang-orang yang mengatasnamakan Islam. di hari-hari ini, pada hari raya Idul Adha, saudara-saudara kita jamaah haji mengagungkan ibadah yang mulia, rukun Islam yang kelima, sebagai syariat yang Allah telah letakkan sejak masa nabinya dan kekasihnya yang mulia Khalilullah Ibrahim alaihissalam, yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan al-ayah, umumkan kepada manusia wahai Ibrahim syariat haji ke tanah suci, sungguh pasti kata Allah akan datang memenuhi panggilanmu ini manusia dari berbagai penjuru bumi. Subhanallah, umat Islam dengan penuh kegembiraan, pengagungan, pemuliaan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Khaliluhu, kekasihnya yaitu Ibrahim alaihissalam. Pada hari-hari ini muncul sebuah tulisan atau mungkin dipromosikan ulang sebuah tulisan yang berjudulkan dengan sebuah judul yang saya yakin tak seorang muslim yang masih ada setitik iman di hatinya kecuali dia akan tersinggung. Saya yakin tak seorang mukmin yang masih ada secercah cahaya iman di dalam kalbunya, di dalam hatinya, kecuali dia pasti tersinggung. Buku itu berjudulkan Nabi Kriminal. Kalimat ini, yaitu kalimat Nabi Kriminal, ditujukan kepada Nabi yang mulia dan Rasul yang agung, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan mengatakan dengan penuh lantang tanpa malu bahwa Nabi Allah Ibrahim telah merencanakan sebuah pembunuhan terhadap anaknya sendiri yang dikemas dengan kemasan mimpi, yang kemudian diklaim itu sebagai wahyu atau perintah Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Orang-orang seperti ini dan beberapa yang lainnya merupakan salah satu produk atau minimalnya pendukung dari apa yang sekarang sedang dipromosikan dengan gencar, yaitu yang namanya Islam Nusantara. Islam yang akan menginjak-injak Al-Quran. Kaum muslimin yang saya muliakan, Nabi Allah Ibrahim yang Allah katakan di dalam Al-Quran, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim yang Allah katakan di dalam Al-Quran, syakiran li an'umih. Nabi Allah Ibrahim yang Allah katakan, Allah sebutkan di dalam Al-Quran dengan la'awwahun halim. Berbagai sifat mulia Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama Allah mengatakan, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim seorang diri sebagai satu umat. Umat karena kekokohannya di atas iman, kejujurannya dan keikhlasannya di dalam berislam dan menyampaikan Islam serta tauhid, dan berbagai sifat mulia lainnya yang ada pada beliau, yang akan kita dengarkan bersama. Inna Ibrahim kana ummatan. Seorang diri Ibrahim, seorang diri, satu orang Ibrahim lebih berharga dari seluruh umat ini. Sehingga Allah sebutkan dengan istilah ummatan. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, salah satu dari lima ulul azmi. Qanitan lillah. Dia Ibrahim, kata Allah, adalah seorang yang selalu beribadah, melakukan berbagai ketaatan. Qanitan. Pada saat duduk, mengingat Allah. Di saat dia berbaring, mengingat Allah. Di saat berjalan, mengingat Allah. Kesehariannya dipenuhi dengan perjuangan ibadah, zikrullah, dakwah, membimbing dan membina umat. Hanifan. Dan dia Ibrahim adalah seorang yang selalu condong kepada tauhid dan meninggalkan berbagai atribut kesyirikan. Hanifan, dialah Ibrahim yang selalu condong dan mengarah kepada iman dan selalu berupaya menjauhi berbagai bentuk kekufuran. Ibrahim alaihissalam, yang Allah katakan dalam Al-Quran, sekali lagi Allah yang mengatakan, yang memujinya, bukan manusia, bukan gelar-gelar yang disandangkan oleh manusia. Anehnya di masa ini, banyak tokoh-tokoh yang dikatakan dan dinamakan atau disebut dengan tokoh Islam, mendapatkan hadiah Nobel dari orang-orang kafir. Dari Yahudi. Yahudi dan Nasrani yang Allah katakan, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah rela orang Yahudi dan Nasara terhadap kalian sampai kalian wahai umat Islam mengikuti jejak agama mereka. Memberikan hadiah kehormatan bagi beberapa tokoh yang diistilahkan dengan tokoh-tokoh Islam. Allahu Akbar. Kalau jujur keislamannya, jujur tauhid dan keimanannya, tidak bakalan orang-orang kafir memberikan gelar penghormatan. Akan dijatuhkan harga dirinya, akan diserang dia, akan diopinikan dengan opini-opini negatif di tengah-tengah umat. Sementara Ibrahim yang diberi julukan oleh Allah Al-Khalil, Khalilullah, kekasih Allah. Allah sebutkan dalam ayat ini, syakiran li an'umi. Dia adalah seorang yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah kepadanya. Siapa di antara kita yang mendapat gelar syakiran? Siapa di antara kita yang bisa mendapatkan gelar yang mulia ini, syakiran li an'umi, selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya? Siapa di antara kita yang mendapatkan gelar ini? Wallahu alam, kita ini termasuk orang-orang yang bersyukur dengan benar-benar atau tidak. Tetapi Allah, boleh saja di antara kita ada yang dipuja, dipuji, disanjung oleh umat. Bahwa dia adalah seorang yang tekun beribadah, seorang yang bersyukur kepada Allah. Itu penilaian manusia. Yang manusia tidak tahu perkara yang gaib. Tidak tahu apa yang tersembunyi di balik dada-dada manusia. Tetapi ini yang memuji adalah Allah, Rabbul Alamin. Yang mengatakan tentang nabinya dan rasulnya yang mulia ini, syakiran li an'umih. Seorang yang benar-benar bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang dilimpahkan kepadanya. Dikatakan sebagai nabi kriminal, dikatakan telah merencanakan sebuah tindak kriminal. Ingin memuaskan hawa nafsunya dengan membunuh anaknya sendiri. Allahu Akbar. Kaum muslimin, kalau di masa Nabi, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam muncul sekelompok orang yang mengolok-ngolok sahabat. Mengolok-ngolok sahabat Nabi, bukan mengolok-ngolok Rasul secara langsung. Di masa Nabi alaihi salatu wasallam dikatakan kalian ini orang-orang yang penakut kalau bertempur. Kalian ini orang-orang yang perutnya besar. Maksudnya hanya tamak dan serakah kepada manusia, kepada dunia. Menghina. Coba kita bandingkan dua ucapan ini dan bandingkan pula siapa yang dihina. Keduanya orang mulia. Tapi yang pertama tadi adalah seorang nabi, seorang rasul, seorang ummah, seorang khalilullah, kekasih Allah. Bukan gelar yang diberi oleh manusia. Nasiruddin, ya. Atau misalkan Ashadullah, misalkan singa Allah dan yang lainnya, enggak. Ini Allah yang memberi gelar. Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi kepada sekelompok manusia yang menghina sahabat Nabi pada masa itu? Turun ayat Al-Quran. Di dalam surat Taubah. Nah. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Orang-orang ini yang menghina sahabat Nabi, tiba-tiba turun ayat dari langit membongkar kedok mereka. Kemudian Rasulullah membacakan ayat ini. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, yang mengolok-ngolok itu. Apakah kalian menghina dan mengolok-ngolok Allah dan Rasulnya serta kaum dan ayat-ayat Allah? Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian ini telah kafir setelah keimanan kalian. Ayat ini di dalam Al-Quran kita loh ya. Ayat ini kita baca. Sehingga sekelompok orang penghina-penghina tadi menggelandoti onta Rasulullah bergantungan. Ya Rasulullah, kami ini hanya bergurau. Ya Nabi, kami ini hanya bergurau dengan mereka. Nabi tidak lebih dengan mengucapkan qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kalian mengolok-ngolok terhadap Allah dan Rasulnya dan ayat-ayat Allah? Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Diulang oleh Nabi, ya Rasulullah, kami hanya bergurau. Ini Islam. Ini iman. Ini Allah. Ini Rasul. Di negeri kita sekarang berlomba-lomba. Siapa yang ucapannya lebih berani terhadap Allah? Sekarang ini berlomba-lomba. Siapa yang ucapannya lebih mungkar terkait Al-Quran? Nabi kita Ibrahim alaihi salam yang Allah sebutkan dalam ayatnya yang lain, la'awwahun halim. Dia adalah seorang yang berhati lembut, berpikiran jernih, tenang dan tidak terburu-buru dalam bersikap. Dinyatakan sebagai nabi kriminal. Masya Allah. Kaum muslimin yang saya muliakan. Ini diucapkan di negeri kita. Di tempat kita tinggal. Ya. Yang satu lagi mengolok-ngolok Al-Quran. Dengan tegas dia mengatakan bahwa Al-Quran jika dibandingkan dengan Injil, maka Injil memiliki beberapa kelebihan di atas Al-Quran. Dan Al-Quran ada padanya beberapa kekurangan dan kelemahan. Masya Allah. Kalau disertasi dia, disertasi doktoralnya atau magisternya dihina, marah dia. Tapi Al-Quran kalamullah enteng, ringan. Sebagai bentuk kebebasan berpikir. Sebagai bentuk kebebasan berbicara. Hasil dan produk demokrasi. Hasil dan produk olahan otak Yahudi. Serba bebas. Masya Allah. Al-Quran dikatakan memiliki beberapa kelemahan. Atas dasar itu kata si pengucapnya ini, saya menghimbau umat Islam untuk juga mempelajari dan membaca Injil. Ya subhanallah. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita ini takut terhadap azab Allah. Kita sedang berada di bumi Allah. Kita sedang duduk di atas bumi Allah. Siang malam ucapan-ucapan kufur ini terus dijajakan dan dipromosikan melalui berbagai media. Tokoh yang tadi mengucapkan dan menuduh Nabi kita Ibrahim sebagai Nabi kriminal, itu ternyata didukung oleh tokoh-tokoh dalam beberapa lembaga resmi. Didukung, dibela. Ya subhanallah. Entah apa yang akan menimpa negeri ini. Sementara kebanyakan umat mengeluh, menjerit ketika harga-harga makanan pokok melonjak di majelis-majelis membicarakan kenaikan harga, nilai rupiah yang semakin turun, semakin melemah. Umat Islam lalai dengan dunianya. Umat Islam lalai kalau ternyata Allahnya dihina. Umat Islam lalai kalau ternyata Al-Qur'annya dihina. Lalai. Kaum muslimin, kita ini tersinggung. Hak kita diinjak-injak. Harga diri kita sebagai umat Islam dihina. Ibadah kurban yang mulia, yang kita senang, bangga dengan amalan ini. Sebagaimana Nabi kita menghimbau dan beliau sendiri melakukannya. Disebutkan dalam riwayat hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini zabahahuma biyadih wasamma wakabbar. Muttafaqun alaih. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan udhiyah, hewan kurban, dengan dua ekor kambing berwarna putih dan dua-duanya bertanduk Beliau sembelih langsung dengan tangan beliau yang suci itu. Di saat itu beliau mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Sekarang bermunculan dari para pendukung Islam Nusantara yang mengatakan bahwa ibadah penyembelihan hewan kurban ini mengajarkan kekerasan dan kriminalitas kepada umat Islam. Mengajari umat Islam untuk membunuh. Maha suci engkau ya Allah. Dari apa yang mereka ucapkan. Maha suci engkau ya Allah yang telah mengutus nabimu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah mencontohkan amalan mulia ibadah kurban. Kaum muslimin. Yang seperti ini sekarang dibiayai, didanai, didukung oleh Yahudi dan Nasara. Maka banyaklah kita berdoa kepada Allah. Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kaum muslimin. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah melindungi dan memberi hidayah kepada waliul amr, pemerintah negeri ini. Semoga Allah jauhkan dari mereka, dari pemimpin kita, pemerintah kita, pembisik-pembisik jahat yang ikut menyuarakan kepentingan-kepentingan Yahudi al-maghdub alaihim dan kepentingan Nasara ad-dallin. Banyak-banyak berdoa, wahai saudaraku. Di samping kita berdoa dan memohon kepada Allah untuk kepentingan dan hajat kita. Kepentingan dan hajat keluarga kita. Memohonkan ampun untuk kedua orang tua kita yang masih hidup dan yang sudah wafat. Memohonkan hidayah untuk diri kita, istri dan anak-anak kita. Juga jangan lupa dalam kesempatan-kesempatan yang mustajab. Mendoakan hidayah untuk pemimpin-pemimpin negeri ini agar diberikan rasa cinta oleh Allah kepada Islam. Allah tanamkan iman di dalam hati para pemimpin kita untuk menghormati Al-Quran, menghormati Rasul, menghormati para Nabi. Kalau dalam beberapa tahun yang lalu salah satu tokoh juga yang sekarang merupakan pendukung dan peramai apa yang namanya Islam Nusantara. Dengan tegas menyatakan bahwa homoseksualitas adalah halal dalam Islam. Bahwasanya Islam menghalalkan, na'udzubillah, perkawinan sesama jenis. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran atau apa yang diceritakan. Bahwa kaum Nabi Lut, Allah berikan dan Allah timpakan azab kepada mereka dengan bentuk dilemparkannya kepada mereka batu-batu. Sehingga mereka terkubur hidup-hidup akibat perbuatan yang menjijikan ini. Kata mereka, kata para khadam al-Yahudi dan Nasara. Itu hanya sekedar kisah saja. Itu bencana alam biasa. Gak ada kaitannya dengan peristiwa homoseksualitas itu. Gak ada. Padahal ini di Al-Quran. Allah menyebutkan tentang kaum Lut. Yang tidak mau mendengarkan nasihat Nabi mereka. Nabi Allah Lut alaihissalam. Tetap bersikuku di atas perbuatan yang menjijikkan itu. Menantang azab Allah. Allah timpakan kepada mereka bebatuan dari langit hingga mereka terkubur hidup-hidup. Dan Allah balik negeri mereka yang kemudian dikenal dengan negeri Sodom. Dibalik oleh Allah, lapisan atasnya menjadi lapisan bawah. Hina mereka. Ayat-ayat Al-Quran ini pun oleh mereka dipermainkan. Dan mereka mengatakan, kalau Nabi Lut mengharamkan homoseksualitas atau perkawinan sesama jenis itu disebabkan karena dia, Lut, itu tersinggung dan marah. Dikarenakan beliau menawarkan putrinya untuk dinikahi oleh kaumnya, tetapi kaumnya gak mau. Akhirnya karena ketersinggungan ini, dia mengharamkan perkawinan sesama jenis. Masya Allah. Nabi Allah dituduh. Nabi Allah yang suci. Nabi Allah yang dipilih untuk membawa dan menyampaikan wahyunya. Dituduh menetapkan syariat karena kepentingan dirinya. Allahu Akbar. Kalau ayah kita dituduh memimpin sebuah lembaga, memimpin sebuah kegiatan dan dikatakan kamu itu memimpin lembagamu itu kepentingan keluargamu, marah. Padahal ayah kita manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul. Dengan segala hormat kita kepada ayah kita. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seandainya, semoga tidak, datang azab, seandainya datang malapetaka besar mengambil nyawa kita, anak-anak kita, keluarga kita dan kaum muslimin ini, dalam keadaan kita sudah punya bukti bahwa kita berlepas diri dan kita telah mengingkari kemungkaran ini sebatas apa yang kita mampu. Wallahu a'lam bishawab. Dari waktu yang tersisa 5 menit lagi. Nah, saya beri kesempatan kepada hadirin untuk jika ada pertanyaan, saya persilakan. Pertanyaan, apa yang bisa kita perbuat menghadapi situasi yang seperti ini? Pertama yang tadi sudah disebutkan, banyak-banyak kita berdoa, banyak-banyak kita kembali kepada Allah, memohon hidayah untuk diri kita dan anak-anak kita, teman-teman kita, kaum muslimin. Yang kedua, meminta doa, memohonkan hidayah dan taufik untuk para pemimpin kita agar dijauhkan dari kaki tangan dan pembisik-pembisik jahat dari kaum Nasoro atau orang-orang liberal yang mereka berucap, bertindak, berbuat, membuat program demi kepentingan Yahudi dan Nasoro. Kemudian yang ketiga, banyak-banyak kita beribadah kepada Allah. Keluarga kita, istri kita, anak-anak kita diajak, dihimbau, dinasihati untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai bentuk amal soleh, baik itu zikir, salat, tilawatul Quran, puasa, tahajud, sedekah dan yang lainnya. Dan yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah menghimbau diri kita dan anak-anak kita, keluarga kita untuk thalabul ilmi. Belajar Islam, belajar Al-Quran. Jangan pelajaran Islam, pelajaran Al-Quran, Tauhid dan Sunnah ini dinomorduakan dari kepentingan-kepentingan kita yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah amar ma'ruf, nahi mungkar sebisa kita. Walaupun hanya sekadar, kalau kita tidak mampu dengan lisan kita menasehati, mengingatkan atau membuat tulisan, setidaknya kita ikut menyebarkan media-media yang menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang iman kepada Allah, tentang hak-hak Allah, tentang Rasul dan kedudukan Rasulullah SAW dan seterusnya dari berbagai bentuk ilmu Islam yang dapat membantah mereka. Nah, mungkin lainnya. Kita akhiri majlis ini. Semoga Allah jadikan majlis ini bagian daripada majlis yang bermanfaat, yang dapat menambah iman kita dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. والحمد لله رب العالمين.